serahkan hidup ini untuk memuliakan-Mu di setiap langkahku. Ku kan selalu hidup bagi-Mu. Oleh kasih-Mu ku diangkat dan diselamatkan bagi kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Ku kan selalu hidup bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, segala pujian ku persembahkan hanya untuk-Mu, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Oleh kasih-Mu ku diangkat dan diselamatkan bagi kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Ku kan selalu hidup bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, segala pujian ku persembahkan hanya untuk-Mu, hanya nama-Mu Tuhan.